simpan duri-duri luka yang kau tinggalkan. Tak terpadam walau ku membalutnya. Kembali kemesraan cinta kita hancur berkecai di simpang jalan. Mengapa tajamnya hatimu menghancurkan impianku tanpa